Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan masuki ad-darsut tasi'u wal isrun, pelajaran yang ke-29 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua, atau kalian cetakan sama halaman 205. Halaman 205 dari Durusul Lughah jilid yang kedua. Ad-darsu tasi'u wal isrun, pelajaran yang ke-29. Ini masuk ke akhir-akhir nafs dari kitab Durusul Lughah, karena jilid 2 ini 31 pelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-29. Terdapat percakapan antara mudaris dan mas'ud. Anda baca dulu. Al-mudaris, ahajajata ya mas'udu, apakah kamu sudah haji wahai mas'ud? Mas'ud menjawab, la ya ustaz, tidak wahai ustaz, hajja zumalai kulluhum, telah haji seluruh teman-temanku semuanya. Hajja zumala, jamak dari zamil, artinya lah zumala teman-temanku, kulluhum semuanya. Walakinnani ma hajattu, akan tetapi aku belum melaksanakan haji. Walakinnani, akan tetapi aku, ma hajattu, belum melaksanakan haji. Maridtu ayyamal haji, saya sakit pada hari-hari haji. Fabaqitu huna, dan saya tinggal di sini di Madinah Munawwarah. Jadi Mas'ud tidak haji karena dalam keadaan sakit. Baqitu huna, saya tinggal di sini. Kalau huna di sini, kalau ada ka-nya hunaka di sana. Saya tinggal di sini di Madinah Munawwarah. La tahzan, kata mudaris, la tahzan, jangan bersedih. Jangan kamu bersedih. La tahzan artinya jangan kamu bersedih. Satahujju fil amil mukbil insyaallah. Sa, ini ada harfu tanfis. Kamu akan, sinnya harfu tanfis menunjukkan akan. Satahujju, kamu akan haji fil amil mukbil, di tahun depan. Al-am artinya ada tahun, al-mukbil depan, tahun depan. Insyaallah, jika Allah menghendaki. Tamurrusanatu bisur'ah, akan lewat waktu satu tahun dengan cepat. Tamurru, akan lewat asana, waktu satu tahun bisur'ah, dengan cepat. Mas'ud, ahajajta anta ya ustaz, apakah kamu telah haji wahai ustaz? La lam ahujju hadzal 'ama, walakinnani hajattu qabla hadza khamsa marratin. Mudaris mengatakan, la, tidak, lam ahujju hadzal 'am, saya tidak haji di tahun ini. Lam ahujja hadzal 'am, saya tidak haji di tahun ini. Walakinnani hajajtu qabla hadza khamsa marrat, akan tetapi saya haji qabla hadza, sebelum ini, khamsa marrat, 5 kali. Saya haji sebelum ini 5 kali. Kemudian ke pembahasan yang lain, ana asyummu raihatan karihah, saya mencium, asyummu, saya mencium raihah, bau yang karihah, bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap. Raihah, bau karihah yang tidak enak, bau yang tidak disukai, karihah. Amma tasummu raihatan ya ikhwah, apakah kalian mencium bau yang tidak sedap wahai ikhwan, wahai saudara-saudara? Tulab menjawab, bala. tentu nasumuha, kami menciumnya. Min aina hiya, dari mana dia? Azunnuha minal hammam, saya menduga dia dari hammam, bau tersebut dari kamar mandi. Kemudian Abdul mengatakan na'am hiya minal hammam, ya dia dari kamar mandi. Hammam dengan tasdid itu artinya adalah kamar mandi. Tapi hammam tanpa tasdid itu artinya burung merpati. Hammam itu burung merpati yang jamaknya hamamat. Tapi kalau hammam dengan tasdid itu artinya kamar mandi. Nah, ini pentingnya bahasa Arab ya. Enggak ada tasdidnya bisa beda arti. Kalau hammam dengan tasdid artinya adalah kamar mandi. Kalau hammam tanpa masjid, tanpa tasdid itu burung merpati. Hiya minal hammam, dia dari kamar mandi. Innal kumamata, sesungguhnya sampah. Kumamah bahasa Arabnya, kumamah artinya dalam bahasa Indonesia artinya sampah. Sesungguhnya sampah. Allati romaha, yang telah dilempar. Allati romaha, yang telah dilempar. Ahadun nasi, salah seorang manusia, yang telah dilempar oleh salah seorang manusia. Saddatil balu'ah, menutupi, saddat menutupi, balu'ah, saluran pembuangan air. Balu'ah, saluran pembuangan air. Atau selokan bisa juga. Al-balu'ah, saluran pembuangan air. Yaitu mampet-mampet dengan sampah saluran pembuangan airnya. Al-mudaris manilladzi dafa'a saburo ilal khalf. Kemudian pembahasan yang lain, mudaris bertanya, manilladzi dafa'a, siapa yang mendorong papan tulis ke belakang? Dafa'a itu mendorong. Siapa mendorong papan tulis ke belakang? Ta'ala ya Sa'id, kemarilah wahai Sa'id, wajurroha ilal amam, dan tariklah, fil amr, jurroha, dan tariklah, haknya pada taburoh, dan tariklah papan tulis itu ke depan, ilal amam ke depan. Kemudian Sa'id ya juru saburoh, Sa'id menarik papan tulis. Anta jarortaha kasiron, engkau menariknya terlalu banyak. Nah, ini terlalu ke depan. Anta jarortaha kasiron, engkau menariknya terlalu banyak. Nah, ini terlalu maju. Idfaha ilal khalf qalilan, doronglah ke belakang dikit. Idfaha, doronglah ilal khalf, ke belakang sedikit. Yakfi, cukup. Yakfi, cukup. Utrukhal'an, tinggalkan dia sekarang. Ya, tinggalkan saburohnya sekarang. Cukup pas. Kemudian masuk mengatakan, ahadha huwa juz'usani minal kitab, ya ustaz. Apakah ini juz'usani? Bagian yang kedua dari buku. Juz'u itu bagian, asani bagian yang kedua dari buku. Dari kitab itu. Dari kitab itu. Ya ustaz, wahai ustaz. Mudaris mengatakan na'am khudh hadhihi nusakh. Na'am, ambillah naskah-naskah ini. Nusakh jamak dari nuskhatun, jamaknya nusakh. Ambillah naskah-naskah ini. Wa'uddaha, dan hitunglah. Wa'uddaha bil amr, dan hitunglah. A'adattaha, apakah kamu telah menghitungnya? Kam hiya, berapa dia, yaitu berapa halaman, berapa naskah. Mas'ud, na'am adat tuha, ya aku telah menghitungnya. Hiya khomsun wa isruna nuskhotan, dia berjumlah 25 naskah. Al-mudaris, nadrusul'an hadisan, sekarang kita mempelajari satu hadis. Aktubuhu ala saburoh, yang aku tulis di papan tulis. Faktubuhu fi dafatirikum, maka tulislah di buku tulis kalian. Yaktubu an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, ma masistu dibajan wala hariron, alyana min kahfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala samimtu raihatan qat atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, ma masistu, aku tidak pernah menyentuh di bajan, ini kain yang sejenis sutra dibaj, wala hariron, dan sutra, kain sutra, aku tidak pernah menyentuh kain dibaj, kain yang sejenis sutra, wala hariron, dan juga kain sutra dibaj sama sejenis dengan sutra, sejenis dengan harir. Aliana yang lebih lembut min kahfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari telapak tangan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan telapak tangan Rasulullah SAW sangat lembut, lebih lembut daripada kain sutra. Wala samimtu, dan saya tidak pernah mencium raihatan, bau wangi. Raihah ini adalah bau wangi. Qattun, qattu, sama sekali atyaba, yang lebih wangi daripada wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat hadis Anas radhiyallahu anhu. Ba'da hunaihatin, setelah beberapa waktu Hunaihah, setelah beberapa saat Hunaihah itu beberapa saat, setelah beberapa saat, akatabtum ya abnai, apakah kalian telah menulis wahai anak-anakku? Maka dijawab, lama, belum. Mudaris ya Ali, la tazunna annani ghafil amma ta'mal. Wahai Ali, la tazunna, kamu jangan menduga annani ghafil, sesungguhnya aku lalai, amma ta'mal, dari apa yang kamu kerjakan. Innaka la taktubid darsa, sesungguhnya kamu tidak menulis pelajaran. Innama taktubu risalah, tetapi kamu hanya menulis surat. Ya, ini enggak nulis pelajaran, tapi nulis surat. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Ruddaha fil haqibah, kembalikanlah ke dalam tas. Ini disuruh dimasukkan ke dalam tas. Ali, bala wa huwa kadzalik, tentu. Ya, bala ini maknanya na'am. Ya, wa huwa kadzalik, memang demikian. Ini malah nulis surat, tidak nulis pelajaran. Ana asifun ya ustaz, aku menyesal wahai ustaz. Asif bisa mana menyesal, asif juga bisa mana minta maaf. Aku minta maaf wahai ustaz, aku menyesal wahai ustaz. Lan a'uda, aku tidak akan mengulang, limislihi, yang semisal ini, abadan, selamanya. Insyaallah, jika Allah kehendaki. Baik, alhamdulillah telah kita baca nas pelajaran yang ke-29 dari kitab Durusul Ughoh jilid yang kedua. Seperti biasa, setelah dibaca nas ada latihan tamarin, dan tamarin yang pertama adalah pertanyaan untuk menguji pemahaman para ikhwah dari nas Durusul Ughoh yang ke-29. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ajib, jawablah anil as'ilatil atiyah, dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan, yang pertama, lima lam yahujja mas'udun hadzal 'am, kenapa mas'ud tidak haji di tahun ini? Ya, jangan belajar. Nah, li'annahu maridun fi ayyamil haji, karena dia sakit di hari-hari haji. Kam marrotan hajjal mudarris, kam marrotan hajjal mudarris, berapa kali guru sebut haji? Ya, nah, hajja khomsa marrot, haji lima kali, khomsa marrot. Min aina ja'atir raihat, raihatul karihatu, dari mana datangnya bau yang tidak enak? Ya. Nah, ja'at minal hammam, datangnya dari kamar mandi. Limadza kharajatir raihatul karihah minal hammam, Ya, pengharap haji. Kenapa keluar baunya tidak enak dari kamar mandi? Nah, li'annal kumamah allati ramaha ahadun nas saddatil balu'. Karena sampah yang dilempar salah seorang manusia ini menutupi balu'ah, saluran pembuangan air. Nah, kemudian nomor dua, hadzi amsilatun lil fi'il mudha'af. Ini adalah contoh-contoh dari fi'il mudha'af. Yang sudah lewat juga dalam pelajaran sharaf fi'il mudha'af, yaitu fi'il yang huruf ketiga dan huruf keduanya diidghamkan, dilebur menjadi satu. Contoh hajja, asluhu hajaja. Orang-orang Arab berat kalau ngomong hajaja, berat. Sehingga untuk meringankan di dalam pengucapan, maka diidghamkan jim yang urutan kedua dengan jim yang urutan ketiga. Hajaja, berat, sehingga diidghamkan hajja. Kenapa diidghamkan? Alasannya menghindari sakal, menghindari berat dalam pengucapan, sehingga diidghamkan, dilebur jadi satu, jadi hajja. Itu lebih ringan dibandingkan hajaja Zaidun, berat orang-orang Arab. Hajaja Zaidun, berat. Nah, untuk menghilangkan sakal berat dalam lisan, maka dihitung hajja Zaidun. Yahujju asluhu yahjuju. Yahujju aslinya adalah yahjuju, wajannya yafulu, tetapi dirubah jin yang pertama tadi, domahnya pindah ke, pindah harokatnya ke ha, dan yang haknya pindah, sukunnya pindah ke jim. Jadi yahjuju, ya ini yahjuju. Kemudian harokat ini pindah ke sini, yang ininya pindah ke sini. Jadi yahuj, jadi yahuj. Nah, setelah yang pertama ini sukun, baru ini diidgham. Jadi yahujju. Nah, jadi yahujju aslinya ada kata yahjuju. Kemudian harokat sukunnya pindah ke j, harokat domahnya pindah ke h. Kenapa dipindah? Untuk bisa diidgham. Dipindah ini kenapa dipindah? Supaya bisa diidgham. Karena kalau yahjuju ini nggak bisa diidgham. Karena syarat dari idgham adalah huruf pertamanya, apabila ada huruf yang sama, huruf pertamanya sukun, ini baru bisa diidgham. Kalau huruf pertamanya jimnya ada dua, jim yang pertamanya domah, belum bisa diidgham. Kapan bisa diidgham? Kalau ininya jadi sukun, baru bisa diidgham. Supaya bisa diidgham harus jadi sukun, makanya tukeran domahnya ke ha, sukunnya ke jim yang pertama ini, supaya bisa diidgham. Kalau yang juju ini gak bisa diidgham. Supaya bisa diidgham harus sukun, maka berubah harokatnya. Yang tadinya jim domah pindah ke ha, yang tadi ha sukun pindah ke jim yang pertama. Supaya bisa diidgham, syaratnya jim pertamanya itu harus sukun. Dhanna yadhunnu, aslinya apa nih yadhunnu? Yadhunnu aslinya dari kata apa? Yadhunnu, aslinya dari kata yadhunnu, jadilah yadhunnu, yang artinya menduga. Jarra yajurru, aslinya apa? Alak iman yajurru, artinya menarik. Jarra yajurru, menarik. Marra yamurru, aslinya apa Pak Haji? Yam ram yam yur ram yam ruru, nah, artinya adalah marra yamurru, artinya melewati. Ada yaudu, aslinya apa? Ya yaududu, artinya menghitung. Ada yaudu artinya menghitung. Sabba yasubbu, aslinya apa? Yasbubu, artinya mencela, mencela. Sabba yasubbu artinya mencela. Rodda yarudu, aslinya apa Abu Fauzan? Yardudu, artinya mengembalikan. Roda mengembalikan. Soba yasubu, Abdulaziz? Yasbubu, artinya adalah menuangkan. Demikian sada yasudu, Abu Wildan? Yasdudu, artinya adalah menutup. sadda ya sudu menutup. Naam. Adapun sama ya samu. Sama aslinya adalah samima. Nah, beda dengan tadi. Kalau tadi haja aslinya adalah wazan fa'ala, hajaja. Tapi kalau sama bukan samama, tapi dari fi'il samima. Beda lagi. Saya kata samima yaitu artinya mencium, mencium bau, samima. Ada apa sih? Ada pakai ini aja sudah. Nah, saya kata samima, sama. Kalau haja, wajahnya fa'ala, hajaja, fa'ala. Kalau sama, bukan sama mak, ini wajahnya fa'ila. Sama. Jika jangan sampai ketukar. Dan untuk mengetahuinya dari mana, lihat di kamus ya. Kalau ada kamus Munawir dan lainnya biasanya disebutkan sama itu aslinya dari samima, sehingga jangan tertukar. Kalau haja aslinya hajaja, wazannya fa'ala, tapi kalau sama ini dari kata samima yang dilebur jadi satu. Adapun yasummu aslinya adalah yasmamu, aslinya adalah yasmamu, sama seperti yang tadi yasmamu. Ditukar pindah harokat. Jadi yasam ditukar. Yasmamu ditukar harokat fathanya ke syin, harokat sukunya ke mim. Kemudian baru diidgham. Yasam. Nah ini. Sehingga walaupun bentuknya sama, haja sama asil-asilnya beda. Kalau haja aslinya adalah hajaja, fa'ala bentuknya. Tapi kalau sama aslinya bukan sama ma, tapi samima wazannya fa'ila. Fi'il mudhari'nya beda. Kalau haja yahuju, artinya yahjuju. Tapi kalau sama yasamu aslinya adalah yasmamu, kemudian dipindah harokatnya jadi yasamu, kemudian diidghamkan jadi yasamu. Demikian contoh lainnya, masa ya masu, masa ya masu, ya Pak Herman, aslinya apa nih, masa ya masu, yam sasu, nah yam sasu, kemudian dirubah harokatnya ke mimnya jadi ya masu, enam. Nah sekarang kita masuk contoh-contohnya, contoh-contoh dari fi'il yang mudhaf, penggabungan dua kata menjadi satu, dua huruf jadi satu untuk memudahkan bacaan. Iqra ma yali, bacalah yang berikut ini. Hajja akhi qabla salasati a'wamin wa ana hajjastu hadzal 'am. Ya, Abu Fauzan. Terjemahkan. 3 tahun yang lalu. Nah, hajja akhi, saudaraku haji 3 tahun yang lalu. Qobla salasati a'wam, jamak dari amun adalah a'wam. Saudaraku haji 3 tahun yang lalu. Wa ana hajjastu hadzal 'am, dan saya haji tahun ini. Nah, fi'il mudhafnya mana? Hajja. Dan juga hajjastu. Nomor 2, azunnuka taliban. Ya, Abdul Aziz. Nah, aku mendugamu seorang pelajar. Fi'il mudhafnya azunnu. Nomor 3. Asubbu laka mazidan minasayi ya akhi la wa syukran. Ya, Bang Abu Wildan. Apakah aku menuangkan? Untukmu mazidan tambahan. Sahih, sahih. Apa sahih? Ya, dari teh. Wahai saudaraku. Lah, syukron apa syukron? Iya, terima kasih. Syukron. Asubulaka mazidat, apakah aku menuangkan untukmu tambahan dari sayi? Sayi itu yang di kita sahih, sahih. Ya, itu aslinya dari kata sayur. Sayi. Apakah aku menuangkan untukmu tambahan dari teh, wahai saudaraku? La, tidak. Wa syukron, dan terima kasih. Ya, ini tidak perlu ditambah. Fi'il mudhafnya adalah apa, Abu Wildan? Subbu, a'asubbu, subbu. Nomor 4, la tajurrina al-haqibata fiturab ya Fatimah. Bagaimana, Al-Akhiman? Jangan menarik tas ke tanah. 5, kenapa? Kenapa? Pertanyaan. Kalau lam, jazm, ini 5, kenapa? Hakibah, hakibah. Menarik tas. Oh, beda cetakannya ya? Atau bu? Ya udah, sesuai antum aja. Ya udah. Nah, lima tarjuruna asoba, ada cetakan asoba, ada cetakan hakibah. Kalau asoba artinya adalah pakaian, kalau hakibah tas. Fit turab, ke tanah, wahai Fatimah. Mana fi'il mudhafnya? Tajurina, untuk anti ya, untuk anti tajurina. Nomor 5, adatti hadhihi riyalat ya Su'ad. Ya Su'ad itu nama perempuan. Adatti hadhihi riyalat ya Su'ad, na'am adattuha hiya mi'atu riyal. Ya benar Pak Haji. Artinya uang-uang real ini. Nah, mana fi'il mudhafnya? Adatta. Nah, adatta. Adatta, apakah kamu menghitung uang real ini wahai Su'ad? Uang-uang real ini jamak dari rial, rialah. Uang-uang real ini wahai Su'ad. Naam, iya. Ada tuha, saya menghitungnya. Iya mi'atu rial, dia berjumlah 100 rial. Lamma dakhaltul baita syamimtu ra'ihatan thayyibah. Apa terjemahannya, Abu Usaiman? Nah, bau wangi, thayyibah, bau yang wangi. Lamma dakhaltul baita, ketika lama, kalau masuk setelahnya fi'il madi itu maknanya ketika ya, tapi kalau lama masuk setelahnya fi'il mudore itu artinya belum. Nah, itu tinggal beda dengan kalimat lama. Lama adha dengan lama zahabtu sama-sama lama, tapi kalau lama masuk ke fi'il mudhari maknanya belum. Ini fi'il mudhari. Belum pergi, lama adhab. Masuk lama adhab saya, belum pergi. Tapi kalau lama setelahnya fi'il madi, bukan maknanya belum. Nah, lama ini, adhab ini fi'il madi. Jangan terjemahkan belum juga. Ini artinya adalah ketika. Ini uniknya kalimat lama. Kalau lama masuk ke fi'il mudhari maknanya belum. Temannya lam. Lam adhab, belum pergi. Lama adhab, belum pergi. Tapi kalau lama setelahnya fi'il madhi, bukan artinya belum, tapi adanya ketika. Nah, ini lama masuk setelahnya fi'il madhi, dakhaltu. Berarti maknanya ketika aku masuk rumah, saya mencium ra'ihatan thayyibah. Nah, ini. Sehingga ini keunikan dari kalimat lamma dalam bahasa Arab, tergantung setelahnya fi'il apa. Kalau setelahnya fi'il mudhore, ini menjazmkan lama azhab sukun, artinya belum, belum pergi, saya belum pergi. Tapi kalau lama masuk setelahnya fi'il madi, jadi dorof, ketika saya pergi. Nah ini keunikan kalimat lama tergantung masuknya setelah apa. Kalau masuk setelah fi'il mudhore, lama yazhab dia belum pergi. Tapi kalau lama zahaba, ketika dia pergi. Nomor 7, yamurul mudiru alal fusuli kulla sobahin. Ya, bagaimana Pak Herman? Nah, balas sekolah itu melewati setiap kelas, melewati semua kelas-kelas setiap pagi. Melewati semua kelas setiap pagi. Fusul jamak dari faslun, kelas-kelas. Yang murul mudir bisa pakai ala, bisa pakai bi. Melewati kelas-kelas, balas sekolah melewati kelas-kelas, alal fusul atau bil fusul, kulla sobah, setiap pagi. Nomor 4, ini mudah nih. Asnidil af'alil atiyah ilal mutakalim kama huwa muwaddihun fil misal. Asnid, sandarkanlah fi'il-fi'il berikut ini ke domir mutakalim kama huwa muwaddihun fil misal, sebagaimana yang dijelaskan dalam contoh. Haminun dhonna. Nah, ketika disambung dengan tu, pecah nunnya, jadi ana dhonantu. Hamidun adda. Ana, ya Abu Hauzan, adattu. Hamidun marro. Ana, ya Abu Hauzan, ana marrotu. Hamidun jarro. Ana jarrotu. Hamidun hajja. Ana hajattu. Hamidun rodda. Ana rodattu. Hamidun syakko. Ana syakoktu. Hamidun samma, ana samamtu. Hamidun sobba, ana sobabtu. Hamidun massa, ana masastu. Nah, ini kalimat dari fi'il-fi'il yang tadi, fi'il-fi'il yang merupakan fi'il mudha'af. Terakhir, latihan-terakhir, panjang latihannya. Ta'amalil misal summa sugil amro minal af'alil atiyah. Perhatikan contoh-contoh, kemudian rubahlah ke bentuk perintah, amr. Sub itu rubahlah ke bentuk al-amr, perintah. Minal af'al atiyah, dari fi'il-fi'il berikut ini. Anta tajurru. Tajurru, aslinya adalah tajurru. Kemudian dibuang ta'nya, jadi jur, kemudian disukunkan jur, kemudian disatukan ro-nya jadi jurro. Jadi kalimat tajurru ini asal muasalnya dari tajurru. Bagaimana membuat fil amr dari fi'il tajurru adalah langkah-langkahnya. Pertama, dihilangkan dulu taknya. Nah, dihilangkan taknya, jadi jur. Kemudian disukunkan ro-nya. Kemudian dipisah. Jur, dipisah. Jur, nah, sebagaimana di contohnya. Jur, dipisah. Karena sukun ketemu sukun, harus ada salah satu yang berharokat. Akhirnya memilih harokat yang terakhir, harokat fathah. Karena sukun ketemu sukun susah, diberi harokat fathah. Nah, setelah sudah diberi harokat fathah, baru di idgham. Baru di idgham, jadilah jurro. Jadilah jurro. tajurru, kemudian dihilangkan taknya jadi jurru, kemudian disukunkan roknya jadi jur, dipecah jadi dua roknya jadi jur, rok sukun dengan rok sukun, sukun ke dalam sukun, harus ada yang diharokati terakhir fathah jurro. Setelah sudah diberi harokat fathah, kemudian baru diidgham, jadilah jurro, jadilah jurro. Sehingga tajurru fil amrnya apa? Jurro. Tamurru fil amrnya apa, Abdul Aziz? Murro. Prosesnya sama seperti yang ini. Taruddu rudda fathah, ya ingat fil amr harokatnya fathah. Kemudian berikutnya tahuju hujja, fil amarnya hujja, berhajilah. Sehingga beda-beda. Kalau hajja haji, fil madi. Kalau hujja perintah. Beda harokat, beda arti. Kalau hajja itu fil madi, artinya dia berhaji. Tapi kalau hujja dhamma fil amr, perintah. Nah, ini beda harokat, beda arti. Pentingnya belajar ilmu sorof. Hari ini berkaitan sorof. Kalau hajja fil madi, hajja, dia telah haji. Tapi kalau hujja perintah, berhajilah. Sama-sama bentuknya mirip, tetapi kalau awalnya fathah fil madi, kalau awalnya dhamma fil amr. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab ya. Sehingga untuk bisa baca kitab bundul itu harus ada kaidahnya. Beda harokat, beda arti. Hajja fil madi, hujja fil amr. Tazunnu apa fil amrnya? Arah iman. Zunna. Tasubbu ya Pak Haji. Subba. Subba. Ta'uddu udda ya. Tasum tasammu sama. Tamassu massa. Nah ini. Saya pengen sampai sini aja karena masih banyak nih, ada 14 latihan insyaallah untuk para ikhwah untuk menjawab dulu, sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang para ikhwah sudah siap untuk menjawab latihan dari nomor 6 sampai dengan nomor 14. Baik, ini sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.